kasih. Suatu kebanggaan, emak ku gemar bukan dianggap hobi menyenangkan. Katanya bila tak minum dunia sepi dan suram. Katanya bila tak minum serasa kecanduan. Teler-teleran dianggap satu kesenangan. Emak gemar bukan dianggap hobi mengasyikan. Suatu kesenangan, emang bukemah bukan dianggap hobi mengasyikan. Setan pun merasa menang, turut bersenang-senang melihat anak manusia teler karena minuman. Teler-teleran dianggap suatu kebanggaan. Emak bukemah bukan dianggap hobi menyenangkan. Begitulah bila setan menggoda anak manusia hingga lupa akan diri, tak ingat akan mati. Teler-teleran dianggap suatu kesenangan. Emak bukemah bukan dianggap hobi mengasyikan.